بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. وبعد، أيها المسلمون عباد الله، وأيما الإسلام هم الله رحمني ورحمكم الله. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala fi baiti min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mempelajari agamanya. Seperti biasa, kitab kajian kita pada malam ini yaitu kitab Syarhu Usuli Sunnah, yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala, ila kaulihi Hafizahullah, sampai kepada perkataan beliau Hafizahullah Ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya, pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absaru wa huwa latiful khabir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dia tidak dicapai, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan. Wa huwal latifu, dan dia maha halus. Al khabir, dan maha mengetahui. Ayat ini merupakan hujah, argumen dari Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika membantah kelompok atau sekte Al-Mu'tazilah. Wa tayyib, naqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah anna Allah la yatamaddahu bi mujarradin nafi. Telah dikutip oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, sahibul fatawa, pemilik kitab Majmu'ul Fatawa, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan dipuji dengan bentuk penafian, dengan bentuk peniadaan. Wa innama yatamaddahu bin nafyil mutadammini lil isbati. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan dipuji dengan penafian yang mengandung penetapan. Kemarin kita sudah sebutkan contohnya, Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak zalim, sehingga ditetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha adil. Wa daraba amtsilatan katsiratan li hadza. Telah disebutkan berbagai contoh yang sangat banyak di dalam bab ini. Jadi contoh yang kita sebutkan bukan pembatasan dari contoh-contoh yang diterangkan oleh para ulama alaihim rahmatullah. Wa huna qawluhu, di sini pada penggalan firman Allah subhanahu wa ta'ala, la tudrikuhul absaru, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Fihi isbatur ru'yati, terdapat penetapan tentang melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat Allah subhanahu wa ta'ala adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang terbesar dan paling besar. Melihat Allah subhanahu wa ta'ala hanya akan dianugerahkan, hanya akan diberikan kepada ahlul iman, kepada orang yang beriman, bukan selain mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita sebagai orang-orang yang beriman, sehingga di negeri akhirat nanti kita dapat melihat Allah subhanahu wa ta'ala. لأنه ما نفى رؤية وإنما نفى الإحاطة. Karena di dalam penggalan ayat ini tidak dinafikan melihat Allah Subhanahu wa taala. Innama nafal ihatata. Sesungguhnya yang dinafikan adalah meliputi. Meliputi. Wallahu la yuhitu bihi syai'un. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak dapat diliputi oleh apapun. Allah Subhanahu wa taala tidak dapat diliputi oleh apapun. Wa anta taru syamsa wa taru samaa wa taru katsiran min al mawjudat wa la tastati'u al ihatata wa in kunta taraha fil jumlah. Engkau dapat melihat matahari dan engkau dapat melihat langit dan engkau dapat melihat keberadaan berbagai benda. Wala tastati'ul ihatata biha. Namun engkau tidak dapat meliputinya. Wa in kunta taraha fil jumlah. Meskipun engkau dapat melihat secara jumlah, secara keseluruhan. Engkau dapat melihat matahari. Namun engkau tidak akan dapat meliputi matahari. Engkau dapat melihat langit. Namun engkau tidak akan dapat, engkau tidak akan mampu meliputi langit. Ayuhal muslimun ibadallah. Wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat yang ketiga yang merupakan bantahan kepada sekte Mu'tazilah oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Rabi bin Hadi Al-Marhali hafizahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Kadzalika al-ayat al-ukhra. Demikian pula ayat yang lain. Qaulullah li Musa. Firman Allah Subhanahu wa taala kepada Musa alaihi salatu wassalam. Musa Nabi Allah alaihi salatu wassalam. Lan tarani. Engkau sekali-kali tidak sanggup melihatku. Engkau sekali-kali tidak akan sanggup melihatku. Di dalam suratul A'raf ayat 143. Talaba Musa min rabbih ay yarahu. Musa meminta dari Rabbnya, meminta dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya. Agar Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya. Law kana hadzal amru muharraman aw mustahilan ma sa'ala Musa hadza. Andai kata urusan ini, andai kata permintaan Musa alaihi salatu wassalam ini haram atau perkara yang tidak mungkin, tentunya Musa tidak akan meminta hal ini. Tentunya Musa Nabiullah tidak akan meminta hal ini. Qala lan tarani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, engkau sekali-kali tidak akan sanggup melihatku. Engkau sekali-kali tidak akan sanggup melihatku. Ma qala la tarani. Bukan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, la tarani, engkau tidak dapat melihatku. Namun engkau sekali-kali tidak akan sanggup melihatku. Lan tarani ya'ni al-ana. Engkau tidak akan toyib, engkau sekali-kali tidak akan sanggup melihatku saat ini. Kenapa? Karena di saat itu Musa alaihi salatu wassalam berada di dunia. Di saat itu Musa alaihissalatu wassalam berada di dunia. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya kepada gunung, ja'alahu dakka, maka Allah jadikan gunung itu hancur luluh. Hancur luluh. Lakin Musa la yutiku fi hadha tayyib fi hadhihi dunya ru'yat Allah. Kan tetapi Musa tidak akan sanggup melihat Allah di dunia ini. Sehingga lanjutan daripada ayat ini, wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Musa melihat gunung itu hancur lebur, wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa pun jatuh pingsan. Musa pun jatuh pingsan. Tarkibul basharil ana la yutiquna bihi ru'yatallahi tabaraka wa ta'ala. Susunan anggota tubuh manusia saat ini. Susunan anggota tubuh manusia saat ini la yutiquna bihi ru'yatallahi, tidak akan mampu melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Susunan anggota tubuh manusia saat ini, saat mereka berada di dunia, tidak akan mampu, tidak akan sanggup melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Wa kaifa, kaifa. Maka bagaimana Mu'tazilah menyebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak dapat dilihat ketika di akhirat. Wa fil hadithis sahihi, dan di dalam hadis yang sahih, hijabuhu nuru law kashafahu la ahraqat subuhatu wajhihi man intaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Hijabuhu nur, hijabnya adalah cahaya. Wa fi riwayatin Abi Bakar, dalam riwayat Abu Bakar, an-naru hijabuhu naru, hijabnya adalah api. Hijabnya adalah api. Toib. Hijabuhun nur, hijabnya adalah cahaya. Andai kata Allah subhanahu wa ta'ala menyingkapnya, maka dengan keagungan wajah Allah pasti akan terbakar makhluk yang dipandangnya. Dengan keagungan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Fatakwinul basyariyul ana ma yahtamiluna ru'yatallahi tabaraka wa ta'ala. Maka bentuk tubuh manusia saat ini, sekarang ini, ketika mereka berada di dunia, ma yahtamiluna ru'yatallahi tabaraka wa ta'ala, tidak akan mungkin dapat melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Fa idza kana al-jabalu yandaku li tajalli Allah 'azza wa jalla, fa kayfa yutiku al-insanu ru'yatahu? Apabila gunung itu saja hancur karena Allah menampakkan dirinya kepada gunung, maka bagaimana manusia akan mampu melihat Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan dunia ini? Lakin Allah subhanahu wa ta'ala iza ba'asa ibadahu wa adkholahumul jannata wa kaza wa kaza. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala apabila telah membangkitkan hamba-hambanya, wa adkholahumul jannata, dan memasukkan mereka ke dalam surga, wa kaza wa kaza, dan melewati proses selanjutnya, yakni yudkhilahum bi hayatin wa tarkibatin muhayyi'atin li ru'yatillah azza wa jal, yaitu mereka akan dimasukkan ke dalam surga dengan bentuk dan susunan tubuh yang siap untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi melihat Allah subhanahu wa ta'ala nikmat yang dikhususkan bagi orang-orang yang beriman. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan beriman, sehingga dapat melihat Allah subhanahu wa ta'ala nantinya di negeri akhirat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Faman kana sawaban faminallah. Jika ada benarnya, maka semua kebenaran itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Faman kana khata'an famin nafsi. Dan jika ada kesalahan, maka semua kesalahan itu datangnya dari diri saya. Naktafi bihadal miqdar. Wallahu ala zalika qadir. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.